Luka Cinta dan Merdeka, dan saya ingin dedikasikan lagu ini untuk sahabat saya, sahabat kami, Yosef. Dan lagu ini berjudul Untuk Sebuah Nama. Segala kecewa. konser di KL Kuala Lumpur. Waktu saya menyanyikan lagu ini, mereka nyanyi jauh lebih besar daripada malam hari ini. 1, 2, 3 Rasa-sa dan aku di sana. bersamaku. Oh, ikutilah iramaku. Oh, berdendanglah bersamaku.